50 languages. 77 Memberi alasan 3. Kenapa Anda tidak makan kue tarnya? Saya harus mengurangi berat badan. Saya tidak makan kue karena saya harus mengurangi berat badan. Kenapa Anda tidak minum bir ini? Saya masih harus menyetir. Saya tidak minum bir karena saya masih harus menyetir. Kenapa kamu tidak minum kopinya? Kopinya dingin. Saya tidak minum kopinya karena kopinya dingin. Kenapa kamu tidak minum tehnya? Saya tidak punya gula. Saya tidak minum tehnya karena saya tidak punya gula. Kenapa Anda tidak makan supnya? Saya tidak memesannya. Saya tidak makan sup karena saya tidak memesannya. Kenapa Anda tidak makan dagingnya? Saya vegetarian. Saya tidak makan dagingnya karena saya vegetarian. Anda bisa mengunjungi kami di www.book2.de agar Anda dapat melihat buku pelajaran dan mendownload versi yang terbaru.